Cek, cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiruhu 'ala din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tahila, wa ashhadu anna Muhammadan abaduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa la alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwana fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha mampu, yang maha kuasa, yang maha kaya, yang maha segalanya, yang maha sempurna, yang maha indah perbuatannya, yang penuh hikmah perbuatannya, yang sudah sepantasnya untuk kita menghambakan diri kepadanya. Juga shalawat dan salam tidak lupa kita curahkan untuk Nabi yang terbaik, manusia terbaik, Nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan perkara-perkara dunia itu menjadi ujian bagi mereka. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian dengan asyar wal khair, dengan kejelekan dan kebaikan. Kami uji kalian dengan perkara-perkara yang menyenangkan. Kami uji kalian dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sakit adalah satu yang jelek, yang tidak disenangi. Ketika seorang sakit, berarti dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehilangan harta, kehilangan anak saudara, itu pun ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara yang tidak menyenangkan. Rusaknya rumah, pekarangan dan lain sebagainya, itu pun musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula perkara yang menyenangkan, khair, seperti harta, harta benda, itu pun ujian, sebenarnya adalah ujian dari Allah kepada manusia. Dari sisi asal, harta itu terpuji, bukan suatu yang tercela. Harta benda itu adalah sesuatu yang baik, yang terpuji. Akan tetapi harta itu menjadi terasa tidak baik, jadi sesuatu yang tidak baik karena orang yang mencarinya, orang yang memilikinya. Seorang pemilik harta, pemilik harta yang dia menggunakan hartanya di dalam kejelekan, dalam perbuatan maksiat. Seorang yang menggunakan hartanya untuk berpesta pora, untuk disia-siakan. Seorang yang mendapatkan hartanya dari cara yang haram, tidak halal, membelanjakannya di dalam jalan yang haram, maka itu menjadikan harta itu menjadi fitnah, menjadi sesuatu yang membahayakan. Ya hadirin jamaah rahimakumullah, dari satu sisi harta itu bermanfaat, baik. Dari satu sisi, kadang karena harta seorang itu lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keberadaan harta benda, uang dan semisalnya, di zaman-zaman belakangan, itu kadang sangat besar manfaatnya, terutama bagi apa? Dakwah. Karena dakwah kadang membutuhkan biaya, dana. Itu sebagian ulama mengatakan apa? Sebagian ulama ada yang mengatakan hampir-hampir harta itu menjadi senjatanya orang yang beriman di masa ini. Ada ulama yang mengatakan demikian. Kenapa? Karena kadang sebagian urusan-urusan agama itu dibantu dengan adanya harta. Seorang mau naik haji itu butuh biaya, dana, harta. Seorang membangun pesantren, asrama, itu pun butuh dana, butuh uang. Jadi yang jelas, harta itu dari satu sisi itu besar manfaatnya, dari satu sisi lain itu menjadi fitnah. Jadi fitnah. Itu hendaknya kita menjadi orang-orang yang beriman sehingga bisa menggunakan harta tersebut di dalam jalan kebaikan. Hadirin jamaah rahimakumullah, Jadi di kesempatan malam hari ini sedikit kita akan menyampaikan pembahasan tentang zuhud. Pembahasan tentang zuhud. Berbicara tentang zuhud, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam banyak ayat menerangkan dan berisi anjuran-anjuran untuk zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia, meninggalkan dunia, tidak terlalu memperhatikan kesenangan dunia, menjauh dari dunia. Ya. Di antara ayat-ayat yang menyebutkan ini adalah surat An-Nisa ayat 77. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa." Katakan, wahai Muhammad, mata'ud dunya, kesenangan dunia, qalil, itu sedikit, kecil. Wal akhiratu khair, sedangkan akhirat itu khair, lebih baik. Liman ittaqa, bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Dunia itu kecil, itu hendaknya kamu zuhud terhadap dunia. Jangan terlalu berambisi terhadap dunia. Wal akhirah khair, sedangkan negeri akhirat itu lebih baik. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa. Bagi orang yang bertakwa, bukan orang-orang yang ingkar, bukan orang-orang yang kafir. Adapun orang kafir, orang yang ingkar, munafik, mereka di dalam neraka, tidak di dalam kebaikan. Kemudian di dalam surat An-Nahl ayat 96, Allah Ta'ala telah menyatakan, ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baq. Apa yang di sisi kalian itu akan habis, akan lenyap, akan sirna. Wa ma'indallahi baq, dan apa yang di sisi Allah itu akan tetap kekal. Apa yang di sisi Allah itu akan kekal. Di dalam surat Thaha ayat 131, Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, "Wa la tamudanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayati dunya linaftinahum fih wa rizqu rabbika khairu wa abqa." Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, "Wa la tamuddanna 'ainaka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayati dunya hayatad dunya." Dan janganlah kamu tunjukkan mata-matamu kepada apa yang kami berikan kepada golongan-golongan di antara mereka. Janganlah kamu tujukan pandanganmu, penglihatanmu kepada apa yang kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka. Zahratal hayati dunia, bunga-bunga dunia, bunga-bunga kehidupan dunia. Inaftinahum fihi, untuk kami uji mereka dengannya. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa, dan rezeki Rabbmu, pemberian Allah itu lebih baik dan jauh lebih kekal. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perkara dunia, bunga-bunga dunia, kesenangan dunia, baik berupa harta maupun istri, anak-anak, sawah ladang, emas dan perak. Itu Allah berikan kepada sebagian manusia. Dan mereka manusia menganggap itu sebagai suatu yang indah, yang menyenangkan. Menganggap dunia sebagai surga karena adanya bunga-bunga dunia. Padahal itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan ujian tersebut akan nampak siapa yang beriman, akan nampak siapa yang tidak beriman. Hadirin jamaah rahimakumullah, ayat ini menjelaskan tentang suhud, anjuran untuk suhud terhadap dunia. Suhud terhadap dunia. Kemudian di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, "Man asbaha wa hammuhu ad-dunya, syattata Allahu alaihi amrahu, wa farraqa alaihi dhi'atahu, wa ja'ala faqruhu bain 'ainayhi, wa lam ya'tihi min ad-dunya ila ma kutiba lahu." Barang siapa asbaha, yang masuk di pagi hari, dan keinginannya, cita-citanya adalah dunia, ingin mendapatkan harta, kedudukan, atau wanita, dan lain sebagainya dari dunia, maka syatatallahu alaihi amrahu, Allah akan cerai berikan urusan dia. Wa farraqa alaihi dhi'atahu, Allah akan bagi-bagi urusannya sehingga tidak fokus, sehingga tidak berhasil mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dari dunia. Hatinya tidak akan tenang. Wa ja'ala faqruhu bi'ainihi, dan Allah jadikan kefakiran itu di kedua pelupuk matanya. Ketika seorang itu menjadikan dunia sebagai sesuatu yang dicintai, dunia menjadi cita-citanya, bangun tidur, dunia yang dicari, yang dia inginkan, yang dia harapkan, maka akan cerai berai urusannya. Dan kefakiran itu akan senantiasa ada di pelupuk matanya. Adanya kurang terus. Semakin mencari harta, kok terasa kurang. Semakin mendapatkan uang yang banyak, kok semakin kurang. Tidak cukup. Ini penghamba dunia. Diberi satu lembah emas, mengharapkan lembah emas yang lain. Itulah kalau orang sudah mencintai dunia. Walam ya'tihi minat dunia ila ma kutiba lahu, dan Allah tidak mendatangkan padanya dari dunia kecuali apa yang telah dicatat, dituliskan untuknya. Walaupun seorang itu mengharapkan yang satu yang banyak dari dunia, ingin kaya, ingin mempunyai rumah yang besar, mobil yang baik, yang mahal, yang indah, tapi itu nanti kembali kepada ketentuan Allah, takdir Allah. Kalau Allah menghendaki, maka dia pun akan mendapatkan harta yang banyak, jadi orang yang kaya. Tapi kapan Allah tidak menghendaki, maka dia pun tidak akan menjadi orang yang kaya. Dia pun tidak bisa mendapatkan mobil, tidak bisa membangun rumah yang indah. Ya. Kemudian, man asbaha wa hammuhu al-akhirah, dan barang siapa yang masuk di pagi hari, wa hammuhu al-akhirah, dan cita-cita dia, keinginan dia adalah akhirat. Jadi yang dipikirkan adalah keselamatan di akhirat, kebahagiaan di akhirat. Pagi hari dia melakukan sesuatu yang diharapkan dengan sesuatu tadi, dia mendapatkan kebahagiaan akhirat. Cita-citanya adalah akhirat. Jama'allahu lahu hammahu, maka lahu pun akan mengumpulkan keinginannya. Allah pun akan menyatukan keinginannya, cita-citanya. Wa bi'alaihi dai'atahu, dan Allah akan menjaga urusannya, akan menjaga urusannya, akan membantu urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah akan menjadikan kecukupan itu berada di dalam hatinya. Siapa yang akhirat menjadi tujuannya, menjadi cita-citanya, harapannya, maka hatinya akan merasa cukup. Hatinya akan merasa cukup. Wa tatatuhu dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu akan datang. Wa hiya raghimah. Ya. Jadi dunia akan datang. Akan datang ketika seorang itu mengharapkan akhirat. Akan tetapi ketika seorang mengharapkan dunia, belum tentu dia mendapatkan akhirat. Belum tentu dia mendapatkan kebahagiaan akhirat. Ya. Dari hadis ini, maka hendaknya kita semua menjadikan cita-cita kita dalam melakukan usaha-usaha beramal adalah mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan kebahagiaan negeri akhirat. Kemudian berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Al-Hasan Al-Basri termasuk wariinya sahabat tabi'in kabir. Beliau rahimahullah pernah berkata, "Yusharun nasu 'uratan ma khala al-zuhud." Manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang pada hari kiamat. Ma khala al-zuhud, selain orang yang zuhud. Selain ahlu zuhud, kata Al-Hasan Al-Basri. Kemudian berkata Al-Fudail, Fudail bin Iyad rahimahullah, "Ju'ila syarru kulluhu fi baitin, wa ju'ila miftahuhu hubbat dunia, wa ju'ila al-khairu kulluhu fi baitin, wa ju'ila miftahuhu az-zuhdu fi dunia." Berkata Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, dijadikan kejelekan seluruhnya di rumah, dan dijadikan kuncinya adalah cinta dunia. Kunci kejelekan, kunci rumah adalah cinta dunia. Wa ju'ilal khair kulluhu fi baitin, dan dijadikan kebaikan seluruhnya berada di rumah, pada rumah. Wa ju'ila miftahuhu az-zuhdu fid dunya, dan dijadikan kuncinya adalah zuhud di dunia. Jadi kunci kebaikan adalah zuhud di dunia. Kunci kejelekan adalah hubbud dunia, cinta kepada dunia. Ya. Dan sungguh umat ini, umat Muhammadiyah, umat Nabi Muhammad SAW ini tidak ditakuti oleh musuhnya, tidak ditakuti oleh orang-orang kafir. Kapan? Ketika mereka cinta kepada dunia, tatkala mereka takut mati. Hubbud dunia wa karahiyatul maut, cinta kepada dunia dan takut mati. Jadi umat ini dikerumuni, dikepung oleh orang-orang kafir, oleh musuh-musuhnya. Mereka tidak takut, orang kafir tidak takut kepada kaum muslimin. Padahal dulu di masa Rasulullah, di generasi yang terbaik, mereka sangat ditakuti. Karena ditakuti, mereka pun apa? Bisa menguasai sebagian besar atau sebagian penjuru dunia, sebagian dunia. Dan bahkan apa? Satu keutamaan bagi umat ini, di masa Rasulullah SAW, musuh itu takut kepada kaum muslimin sebulan sebelum mereka bertemu. Sebulan sebelum mereka itu bertemu. Ya. Jadi menunjukkan apa? Bagaimana keadaan kaum muslimin di masa kejayaan? Bagaimana keadaan kaum muslimin tatkala mereka adalah orang-orang pilihan yang beriman dan bertakwa dengan keimanan yang tinggi, yang kuat, yang sempurna. Mereka ditakuti oleh musuh-musuhnya. Tapi ketika kaum muslimin sudah sibuk dengan dunianya, sibuk dengan dunianya, sibuk dengan hartanya, sibuk dengan pertanian, peternakan dan sebagainya, dan meninggalkan jihad, meninggalkan agamanya, meninggalkan dari belajar, tidak bersemangat ibadah, maka apa? Allah akan timpakan kepada mereka kehinaan, sehingga musuh pun tidak takut kepada kaum muslimin, karena kaum muslimin lemah keimanannya, tidak kuat ketakwaannya. Iya. Hadirin jemaah rahimakumullah, dan berkata sebagian salaf, az-zuhdu fit dunya yurihul qalba wal badan wa raghbatu fiha tuksirul ham wal hasan. Kata sebagian salafus soleh, zuhud di dunia itu menenangkan hati, menjadikan hati ini santai, badan ini jadi santai, tidak terlalu capek. Waraghbah fiha tuksirul ham wal hasan. Adapun cinta kepada dunia, maka itu akan menambah kegelisahan, akan menambah kesedihan. Di suhud tidak terlalu cinta kepada dunia, tidak terlalu berharap terhadap dunia, itu menjadikan hati seorang tenang, tenteram. Akan tetapi berbeda kalau seorang itu terlalu berambisi terhadap dunia, yang bertambah hanyalah apa? Kegelisahan dan kesedihan. Setiap kali dunia itu bertambah, dia semakin sedih, semakin gelisah. Seorang yang punya harta, ketika bertambah hartanya, semakin berkembang usahanya, dia semakin capek, semakin banyak pikirannya, semakin banyak pikirannya, bagaimana supaya usahanya terus lancar, bagaimana supaya hartanya tidak hilang, diambil orang, dicuri orang. Gelisah hatinya. Ini ketika orang apa? Terlalu berambisi terhadap dunia. Berbeda dengan orang-orang yang tidak berambisi. Dia berusaha, dia berdagang, tapi tidak terlalu ambisi, tidak terlalu cinta kepada dunianya. Dia usaha, ya usaha. Sebagian usaha, hasilnya diperuntukkan di jalan Allah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan hatinya tenang. Orang memberi itu lebih tenang daripada orang yang diberi. Ya, seorang bersedekah, berinfak, hatinya akan semakin tenang. Ya. Apalagi kalau dia mengetahui keutamaan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, keutamaan bersedekah. Mana qasad sadaqatan min mal? Sedekah itu tidak mengurangi harta. Dia yakin dengan hadis Nabi ini, semakin tenang hatinya. Dia yakin akan firman Allah Ta'ala, "Amma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Dan apa saja yang kamu infakkan, "Fa huwa yukhlifuh," maka Allah akan beri ganti untuknya. "Wa huwa khairur raziqin," dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, yang paling luas rezekinya. Jadi siapa yang yakin terhadap ayat-ayat Allah, semakin tenang, semakin tenteram hatinya, bahagia bisa bersedekah, bahagia bisa berinfak. Berbeda dengan orang-orang yang tidak mau berinfak, hartanya banyak, tidak mau berinfak, jadi orang-orang yang pelit, susah hatinya, susah, tidak ada kegembiraan. Kelihatannya kaya, punya mobil, punya rumah yang bagus, punya uang yang banyak, tidak ada tenteram hatinya. Bahkan ada, katanya dokter kaya, ternyata apa? Di rumah, ketika di rumah ribut dengan keluarganya, tidak ada ketenangan. Kelihatannya nikmat, punya mobil, punya rumah yang bagus, penghasilannya besar sebagai dokter, tapi apa? Tidak ada ketenangan. Mungkin saja karena dia terlalu berambisi terhadap dunia. Iya. Tidak beriman, tidak bertakwa. Hadirin jamaah rahimakumullah. Setelah kita jelaskan tentang ayat-ayat dan juga perkataan ulama seputar zuhud, maka apa yang dimaksud dengan zuhud? Apa yang dimaksud dengan zuhud? Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Makarimul Akhlaq, beliau berkata, "Az-zuhdul masyru', zuhud yang disyariatkan, huwa adalah tarkur raghbati fi ma la yanfa' fil akhirah." Tarkur raghbah, meninggalkan keinginan, fima la yangfa, pada apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Meninggalkan keinginan kepada apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Apa yang tidak bermanfaat di akhirat? Wa huwa fudulul mubah allati la yusta'anu fi daril akhirah, ya, atau la yusta'anu, ya, fi daril akhirah. Jadi apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat adalah sisa-sisa yang mubah, laistaan, yang tidak bisa digunakan, dimanfaatkan untuk kepentingan akhirat. Ya. Jadi meninggalkan apa-apa yang tidak berguna di akhirat nanti. Meninggalkan sisa-sisa yang mubah, yang tidak bisa digunakan di jalan-jalan ketaatan. Kemudian kata Syekhul Islam, "Fa'amma may yangfa'u fil daril akhirah," maka adapun perkara-perkara yang bermanfaat di akhirat, apa-apa yang bermanfaat fi daril akhirah, di negeri akhirat, "Fasyuhdu fihi laisa minad din," maka syuhud dalam perkara ini itu tidak termasuk agama. Syuh dari perkara yang bermanfaat di negeri akhirat, meninggalkan sesuatu yang bermanfaat di negeri akhirat, itu adalah syuh yang tidak termasuk agama, syuh yang tidak benar, syuh yang tidak benar, syuh yang tidak disyariatkan. Ya, syuh yang tidak disyariatkan. Kemudian berkata Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, az-zuhdu ibaratun anil insiraf an insirafil raghbati anil syai'i ila ma huwa khairun minhu. Zuhd adalah ibarah, ungkapan, insiraf, berpaling, memalingkan keinginan ani syai dari sesuatu ila ma huwa khairun minhu, kepada apa yang lebih baik darinya. Zuhud adalah ibarat tentang berpaling, memalingkan keinginan dari sesuatu kepada apa-apa yang lebih baik darinya. Ya. Tapi disyaratkan satu yang dia berpaling darinya itu adalah sesuatu yang dicintai dari segala sisi. Ya. Sesuatu, seorang yang meninggalkan sesuatu yang dicintai karena ingin mendapatkan yang lebih baik, itu baru dikatakan orang yang zuhud. Dikatakan orang yang zuhud. Adapun seorang yang berpaling meninggalkan sesuatu yang tidak dicintai, yang tidak disenangi, seperti apa? Seorang meninggalkan tanah. Orang ini tidak dikatakan zuhud. Sebab apa? Dia meninggalkan sesuatu yang tidak dicintai oleh manusia, oleh keumuman manusia. Ya. Jadi zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang dicintai kepada sesuatu yang lebih baik. Kepada sesuatu yang lebih baik. Dan berkata Syekh Muhammad Syakir dalam Wasoya Ala Balil Abna, laisa zuhud tarkul amal, walakin zuhud ay antukhrija hubbat dunia min qalbik. Kata Syekh Muhammad Syakir, laisa zuhud tarkul amal, zuhud itu bukan meninggalkan amalan. Zuhud itu bukan meninggalkan dari usaha, dari bekerja, itu bukan zuhud. Walakin zuhud, akan tapi zuhud adalah antukhrija, engkau mengeluarkan kecintaan terhadap dunia min qalbik, dari hatimu. Jadi orang yang zuhud adalah orang yang tidak ada di dalam hatinya rasa cinta, terlalu berharap terhadap dunia. Itulah orang yang zuhud. Ya. Tidak terlalu berambisi terhadap dunia. Adapun orang-orang yang mencari dunia seperlunya, mencari dunia untuk sekedar apa yang bisa menegakkan badannya untuk ibadah, bisa mendukung dirinya untuk mencari kebahagiaan negeri akhirat, maka itu adalah satu perkara yang tidak tercela. Berbeda dengan orang yang terlalu berambisi, yang hatinya sudah terpaut terhadap dunia. Ketika dia mendapatkan sedikit, dia tidak cukup. Mendapatkan yang banyak, dia pun tidak cukup. Tidak ada rasa puasnya. Tidak ada rasa puasnya. Ya. Itu ketika seorang hatinya merasa cukup, tidak merasa kekurangan, itulah kekayaan sebenarnya. Laisa al-ghina an kasratil 'ard walakinal ghina ghina nafas. Bukanlah kecukupan kekayaan itu dengan banyaknya harta, tetapi kecukupan yang sebenarnya, kekayaan yang sebenarnya adalah kecukupan dalam hati, rasa cukup dalam hati, tidak merasa kurang, tidak ada perasaan kurang di dalam hati. Itulah orang yang kaya. Iya. Di hadirin jemaah rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini, mengisi waktu yang ada karena Ustaz Fuad berhalangan hadir. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Taala menjadikan kita sebagai hamba Allah yang suhud terhadap dunia, di hamba-hamba Allah yang tawadhu, yang merendah, yang senantiasa qanaah menerima apa yang Allah berikan, banyak atau sedikit, dengan lapang dada. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.